Konsultasi Syariah. Apakah GoPay itu riba? Pertanyaan. Apa hukum GoPay? Mereka yang membayar dengan GoPay dapat diskon lumayan dan saldonya bisa ditarik kembali. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berdasarkan keterangan FAQ GoPay, bisa kita simpulkan. Pertama, GoPay adalah dompet virtual, di mana pengguna harus melakukan top-up deposit dengan nilai berapapun sesuai yang dia inginkan. Kedua, GoPay bisa digunakan sebagai alat pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCar, GoBusway, GoFood, dan lain-lain. Ketiga, saldo GoPay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank. Bisa juga ditransfer ke GoPay orang lain. Keempat, saldo GoPay yang belum digunakan oleh customer, apakah dimanfaatkan oleh Gojek? Tidak ada keterangan tentang hal itu. Hanya saja, kita bisa memahami bahwa Gojek dibenarkan untuk memanfaatkan saldo itu dengan tetap menyediakan nominal yang sama ketika customer menggunakan fasilitas Gojek atau menarik kembali. Karena itu, di FAQ tentang tarik tunai dinyatakan, jika saldo GoPay Anda belum masuk ke rekening bank dalam waktu 3 hari kerja, silakan laporkan ke kami dengan menekan tombol email di bawah ini. Artinya, pihak Gojek mengambil toleransi 3 hari. Andai ada kondisi memaksa saldo GoPay tidak mencukupi karena sedang dimanfaatkan Gojek. Takyif fikih atau pendekatan fikih untuk saldo GoPay. Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk dengan konsekuensi yang berbeda. Pertama, wadiah atau titipan. Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah, uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Kedua, iwat atau alat pembayaran. Konsekuensi dari posisinya sebagai iwat, uang itu diserahkan setelah akad jual-beli dan dia sudah pindah hak milik ke penjual. Sementara pembeli berhak mendapatkan muawat atau produk yang dijual, sehingga tidak bisa ditarik kembali oleh pembeli secara sepihak dan pemilik dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Ketiga, hutang. Konsekuensi dari posisinya sebagai hutang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja, dia harus menjamin bahwa uang itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik, dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Keempat, investasi. Konsekuensi dari posisinya sebagai modal, uang itu tetap milik pemodal yang boleh digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan. Penerima tidak boleh menggunakan dana itu, kecuali untuk kepentingan bisnis yang disepakati, dan investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Kelima, hibah. Konsekuensi dari posisinya sebagai hibah, uang itu telah pindah kepemilikan ke penerima, dan pada asalnya tidak ada timbal baliknya. Dari kelima bentuk di atas, hutang adalah pendekatan yang paling tepat untuk top-up GoPay, dengan beberapa alasan. Pertama, Gojek dibenarkan menggunakan uang itu, dengan menjamin pihak Gojek akan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Bisa diganti dengan jasa Gojek atau diserahkan dalam bentuk transfer tunai. Kedua, ketika customer melakukan top-up GoPay, belum terjadi akad jual-beli, sehingga saldo itu bukan alat pembayaran, tetapi calon alat pembayaran. Satu, pada saat top-up GoPay, customer belum membeli fasilitas Gojek, meskipun dia berniat untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran jika dia membeli fasilitas Gojek, sementara jual-beli itu ditandai dengan akad dan bukan niat akad. Dua, andai telah terjadi akad jual-beli, tentu tidak ada fitur bisa tarik kembali saldo. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin dinyatakan, bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item, dan pada saat menyerahkan uang, dia tidak mengatakan, saya beli darimu. Hukumnya boleh, dan ini halal. Meskipun niat membelinya ketika penyerahan uang. Karena sebatas niat, tidak dinilai sebagai jual-beli. Namun yang terhitung jual-beli, adalah pada waktu pembayaran dan barangnya jelas, sehingga transaksi jual-belinya sah. Penulis juga memberi catatan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad jual-beli tidak sah dengan niat saja, sehingga penyerahan ini serupa dengan akad qard atau hutang yang dijamin akan diganti dengan yang semisal atau senilai dengannya. Pada saat customer melakukan top up ke Gojek, sama sekali tidak ada akad. Yang ada hanya niat melakukan akad, sehingga top up statusnya adalah hutang dari customer ke Gojek. Jika itu hutang, apa yang bermasalah? Jika itu hutang, berarti pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak Gojek. Sementara Gojek memberikan diskon bagi mereka yang membayar via GoPay. Dan diskon itu adalah manfaat yang didapatkan customer yang memberi hutang. Fadlullah bin Ubaid mengatakan, semua hutang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya diskon GoPay adalah riba. Dari mana Gojek untung? Jika pembayaran via GoPay sangat murah, perhitungan sederhana terlalu murah, dan hampir tidak mungkin Gojek bisa mendapat keuntungan. Ini hanya kesimpulan sederhana dari baca-baca komentar mereka yang melek teori ekonomi. Gojek berpotensi menjadi lembaga keuangan non-bank terbesar di Indonesia. Dengan layanan GoPay, dia bisa melakukan konglomerasi e-money terbesar, mengalahkan e-money beberapa bank lainnya. Menurut riset lembaga survei Jakpat, pada Desember 2016 lalu, persentase penggunaan GoPay di Indonesia telah mencapai 27,1%, berada di urutan keempat setelah Mandiri e-money, yaitu 43,8%, BCA Flash, yaitu 39,1%, dan Telkomsel T-Cash, yaitu 29,1%. Dalam teori ekonomi kapitalis, kita diajarkan bahwa dengan adanya inflasi, uang sekarang lebih mahal dibandingkan mata uang besok. Jika di Indonesia ada 100 ribu pengguna GoPay dan masing-masing top up 100 ribu per hari, dalam sehari Gojek mendapatkan uang 10 miliar. Mereka bisa menjadi lembaga keuangan non-bank untuk kuasai transaksi dan database. Itulah kehebatan bisnis fintech crowdfunding, bisa menyedot dana masyarakat tanpa mereka sadari. Karena di era IT, penguasa informasi lebih berpeluang menang dalam persaingan di abad ke-21. Demikian, Allahu A'lam.